Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Sebelumnya kita telah mengambil hadis al-ajalah minasyaitan. Kita telah mendapatkan keterangan hadis Sahal ibn Sa'ad al-ajalah minasyaitan akhrajahu at-Tirmidzi fi sunanih. Kita telah mendapatkan keterangan tentang al-ajalah minasyaitan. Maka al-ajalah, apakah semuanya dibenci atau ada yang dikecualikan? Naam. Indak ya Muhammad Abu Bakar. Apakah ada yang dikecualikan? Al-ajalah dalam? Dalam ibadah. Al-ajalah dalam ibadah. Al-ajalah dalam ibadah tidak tercela, tetapi bahkan seorang untuk bersegera. Naam. Di antara dalilnya yang sudah disebutkan apa? Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Indakah Muhammad? Fastabiqul khairat. Labas. Fastabiqul khairat. Dalil yang lain? Naam. Indak ya? Naam. Siapa kok? Royan, Zayyan, hayyakumullah, Zayyan, Royan dengan Zayyan hampir naam berdekatan, taib, Zayyan, had, naam, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, semuanya maknanya untuk bersegera, naam, semuanya maknanya untuk bersegera. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku bersegera kepadamu wahai Rabb agar engkau ridha. Dalam surah Thaha ayat yang ke-84. Wa ajiltu ilaik rabbi litarda. Naam. Surah Thaha ayat yang ke-84. Yang menunjukkan bersegera dalam ibadah bahkan terpuji. Adapun dalam perkara selain ibadah, maka terkena dengan hadis al-ajala minasyaiton. Al-ajala minasyaiton. Sehingga seorang mukmin untuk tidak terburu-buru, dia memastikan urusannya, dia memantapkan urusannya, wa adamul ajalah, dan tidak terburu-buru. Karena dikatakan terburu-buru dari syaitan, maka kehati-hatian itu dari Allah ataupun sifat menahan diri, tidak tergesa-gesa adalah sifat yang dicintai dan merupakan taufik dari Allah. Tidak terburu-buru, menahan diri, merupakan sifat yang dicintai oleh Allah dan merupakan taufik dari Allah kepada siapa yang memiliki sifat tersebut. Naam. Dalilnya apa, Naufal? Sifat tidak terburu-buru, menahan diri, itu bahkan dicintai oleh Allah dan sifat yang merupakan taufik dari Allah kepada hambanya. Apa dalilnya? Muhammad Junaidi Indak. Ridho Indak. Sofwan, indak. Siapa yang tahu? Indak, Muhammad. Inna fika la khoslatain, dalam riwayat. Inna fika khoslatain yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-ana. Hadis man, hadis siapa itu? Ashad Abdu Abdu Qais. Ashad Abdu Qais. Dan hadis ma'ruf, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Apa artinya? Had Muhammad. Al-hilmu, lembut atau menahan diri. Wal-ana, tidak terburu. Tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Al-hilm, mendekati sifat sabar. Artinya kalau sabar itu dia menahan diri. Naam, al-ana, tidak terburu-buru. Wallahu a'lam bisawab. Taib. Indak ya Fatur, hadisnya An-Sahal. Had. Naam. Al-ajalatu minasyaitan akhrajahu At-Tirmidzi wa qala hasanun. Naam, indak ya Ibnu siapa lagi, kau jadi lupa selalu. Siapa namanya ayahnya, kau Ustaz lupa. Hah? Hadi. Suhadi, naam. Anaknya Pak Suhadi. Toyib. Siapa namanya, nak? Ilyas. Ilyas Ibnu Suhadi. Naam, bapaknya antum, Masya Allah. Naam. Fadol. Waqala la. Waqala hasanun. Naam, waqala hasanun. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Taib. Bentar. Hadisnya. Ayo. Jangan berutang lagi, Ustaz. Sudah kebanyakan hutangnya. Bingung menagihnya nantinya. Had. Waqala. Waqala hasanun. Naam. Ahsanta ya. Bentar. Saya bercita-cita. Kalau ada yang hafal Kitabul Jami' dari awal sampai akhirnya. Saya akan berikan hadiah yang besar. Sesuai dengan jumlah hadis yang dihafal. Dari awal sampai akhir Kitabul Jami', saya akan berikan hadiah yang besar. Ya, besarnya bagaimana, pokoknya besar. Setuju? Setuju? Nah, silakan dihafal. Dari awal sampai akhir. Bukan setiap hari, tapi kalian jadikan hafalan ini hafalan sampai kalian wafat. Sampai kalian wafat. Sampai kalian meninggal. Ya, kita kan semuanya akan wafat, akan meninggal. Tapi hafalkan. Nah. Dan menghafal hadis Rasulullah mulia, Rasulullah pernah bersabda, nadzarallahu imra'at sami nadzarallahu na'am imra'ah sami'a maqalati fahafidhaha fawa'aha, kata Rasulullah. Beruntunglah, bahagialah seorang, naam, yang dia menghafal apa yang datang dari sisiku, kemudian dia jaga. Kemudian dia jaga. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Tetapi kita akan tetap menghafal setiap hari hadis per hadis. Namun kalian hafal, kalau siapa yang bisa menghafal dari awal sampai akhir, kita akan berikan hadiah insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan. Nah. Dan ini bukan cuma santri, tetapi juga santriwati. Bagi talib dan talibat. Naam. Bagi tulab dan talibat. Wallahu a'lam bisawab. Khairan insyaAllah. Qala rahimahullahu ta'ala. Berkata al-imam Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi An-Nafi' Bulughul Maram Kitabul Jami' Qala rahimahullah Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asy-syu'mu su'ul khuluq Asy-syu'mu su'ul khuluq أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda afwan dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Asy-syu'mu su'ul khuluq Asy-syu'mu itu su'ul khuluq dari akhlak yang jelek Naam Dan syu'mu itu yang membawa manusia melakukan amalan yang dibenci. Yang membawa manusia kepada amalan dibenci. Atau menyebabkan seorang mengamalkan amalan yang dibenci. Atau syu'mu amalan yang dibenci dan bisa mengakibatkan gangguan ataupun melukai menyakiti terhadap sesama hamba-hamba Allah, terhadap sesama hamba-hamba Allah, atau terhadap hamba-hamba Allah. Karena itu dikatakan dari akhlak yang jelek. Merupakan dari akhlak yang jelek. Minsu. Dari akhlak yang jelek. Naam. Penting untuk kita ketahui. Bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berakhlak mulia, memotivasi untuk kita berakhlak mulia, maka bersamaan dengan itu kita dilarang untuk berakhlak yang tercelah. Jadi setiap ada perintah melakukan akhlak yang utama, dari amalan-amalan akhlak yang utama, bersamaan dengan itu kita dilarang mendatangkan lawannya dari akhlak yang tercela. Kita dihasung untuk berkata jujur. Berkata jujur akhlak yang utama. Kita dilarang untuk berbohong. Kita dihasung oleh Rasulullah untuk jujur. Maka tentunya kita dilarang dari lawan jujur, yaitu berdusta atau berbohong. Kalau dikatakan dari syu'mu, menyebabkan seorang terjatuh dalam apa yang dilarang, atau bahkan dengannya menyeret manusia, dengannya mengganggu, melukai manusia, maka tentunya dari akhlak yang utama menjaga diri tidak terjatuh kepada apa yang dilarang. Dan menjaga diri melukai manusia, menyakiti manusia. Demikianlah. Sehingga itu dikatakan, dari kaidah yang pasti, an-nahyu anisyai' amrun bididdihi. An-nahyu anisyai' amrun bididdihi. Dilarangnya sesuatu, maka ada perintah mendatangkan lawan dari apa yang dilarang tersebut. Jangan berbohong, maka datangkan kejujuran. Datangkan kejujuran. Nahyu anisyai' amrun bididdihi. Dilarang kepada sesuatu, maka perintah untuk mendatangkan lawannya. Ketika kita dilarang melukai manusia, menyakiti manusia, dan itu dari akhlak yang jelek, maka kita diperintahkan untuk menjaga kehormatan mereka dan menjaga dari menyakiti, melukai mereka. Hadis ini sebagaimana yang sudah kita dengarkan tadi, wa fi isnadihi dha'fun, dalam sanadnya ada rawi atau ada kelemahan. Dalam sanadnya ada kelemahan. Dan kalau dikatakan sanadnya lemah, menyebabkan hadisnya pun lemah. Menyebabkan hadisnya pun lemah. Namun, hadis yang lemah ini didukung dengan nas yang umum yang lain yang melarang dari asyukmu. Melarang dari asyukmu. Sehingga syukmu tetap dihindari. Berkata Al-Imam Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullahu ta'ala, anna man ibtuliya bisu'il khuluq fahadha min akbahi asy-syu'mi alladhi yu'dhi an-nas wa yadhurruhum bi su'i khuluqihi. Dan siapa yang dia mendapatkan bala dengan su'ul khuluq, siapa ya yang dia ditimpa dengan su'ul khuluq, akhlak yang jelek, maka ini adalah sejelek-jelek dari asy-syu'mi yang dengan dengannya dia mengganggu manusia dan memudaratkan mereka dengan akhlak yang jelek tersebut. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Juga beliau menyebutkan, fayadhurru nafsuhu wa yadhurru an-nas. Dia memudaratkan dirinya sendiri dan memudaratkan manusia. Wallahul musta'an. Karenanya kenapa kita dilarang berakhlak dengan akhlak yang jelek? Karena tidak ada kebaikan padanya. Tidak ada kebaikan padanya. Kenapa kita diperintahkan dengan akhlak yang utama? Karena didapati kebaikan padanya. Sebagaimana sudah disebutkan, inna khiyarakum ahsanukum akhlaqa. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan juga sebagaimana disebut, athqalu fil mizan yaumal qiyamah husnul khuluq. Timbangan yang paling berat nantinya di hari kiamat, di antara yang memberatkan timbangan seorang adalah husnul khuluq. Maka hindarilah asy-syu'mu. Wallahu a'lam bisawab. Akhrajahu Ahmad, hadis diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Ahmad Ibn Hanbal, Abu Abdullah, min a'immati ahli sunnah wal jamaah, sahibu al-musnad pemilik kitab musnad, beliau rahimahullah adalah imam yang disebut oleh para ulama Ahyal Islam Rajulaini, atau Ahyal Islam Rajulan. Menghidupkan Islam dua orang. Bukan berarti Islam itu mati. Dengan dua orang ini tidak ada. Tetapi di saat manusia mendapatkan fitnah yang dahsyat, dan bahkan hampir ditolaknya akidah yang sahih, maka ada dua orang yang dikenal kokoh dan gigi dalam kondisi dan keadaannya masing-masing dalam membela akidah Islam tersebut. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman murtadnya manusia dan di zaman manusia enggan membayar zakat. Abu Bakar tegar. Dan dengan sikap dan prinsipnya, sampai hari ini manusia mengeluarkan zakat. Dan yang murtad kembali berislam. Setelah wafatnya Rasulullah, didapatkan sebagian manusia murtad. Tentunya mereka yang murtad bukan sahabat Nabi. Karena kalau sahabat Nabi, mereka beriman kepada Nabi sampai mereka wafat dengan keimanannya kepada Nabi. Itu sahabat. Yang kedua, Ahmad ibn Hanbal dalam fitnah Al-Quran kalamullah bukan makhluk yang dikatakan khalqul Quran, fitnah khalqu Al-Quran. Maka beliau Imam Ahmad tegar mengatakan Al-Quran adalah kalamullah dan Al-Quran bukan makhluk. Dan sampai hari ini kaum muslimin mengatakan demikian dengan keyakinan yang benar, Al-Quran itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Dua orang ini, inilah mangkobah, merupakan pengistimewaan dan merupakan kedudukan yang Allah berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Imam Ahmad. Satunya sahabat, satunya imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah. Beliau memiliki kitab apa? Musnad Ahmad. Musnad yang besar. Dan hadis ini dikeluarkan dalam musnad. Akhrajahu Ahmad. Itu di mana? Di dalam musnadnya. Dan hadis dalam Musnad Ahmad, anak-anakku sekalian dan saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya muliakan. Musnad Ahmad tidak mempersyaratkan di dalam musnad itu hadisnya sahih. Tidak seperti Imam Bukhari mempersyaratkan dalam hadis sahih Bukhari sahih. Karena itu Imam Bukhari mengatakan sahih Al-Jami'us Sahih. Demikian perkataan beliau dalam memberi judul. Kitab ini adalah Al-Jami' Sahih. Sementara Imam Ahmad, beliau cuma mengatakan Al-Musnad. Musnad yang diinginkan riwayat yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Musnad Ahmad didapatkan di dalamnya hadis sahih, hadis yang di bawah derajat sahih namun masih kategori derajatnya hujjah atau kuat, dan didapatkan pula hadis lemah. Didapatkan pula hadis lemah. Sehingga pernyataan di sini, wa fi isnadihi dha'fun, berkata Al-Hafidz, dalam sanadnya ada lemah. Maka yang dimaksud, hadis di dalam Musnad Ahmad, riwayat ini pada sanadnya lemah. Pada sanadnya lemah. Dan ini tidak menyelisihi kitab musnad. Karena beliau tidak mempersyaratkan apa? Hadis sahih. Berbeda dengan sahih Bukhari dan sahih Muslim. Mempersyaratkan hadisnya sahih. Demikian Imam Ibnu Khuzaimah. Demikian Imam Ibnu Hibban. Demikian Imam Ibnu Sakan. Yang ketiga, selain Bukhari dan Muslim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Sakan, mereka mengatakan sahih, tetapi persyaratan mereka atau pernyataan mereka bahwa hadis ini sahih tidak seperti perkataan Bukhari. Tidak seperti perkataan Muslim. Namun pernyataan mereka sahih bahwa kitab-kitab itu di dalamnya hadis sahih. Hadis-hadis sahih. Hanya saja Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Sakan tidak seperti Bukhari dan Muslim dengan persyaratan sahihnya dalam kitab sahih tersebut. Nah, kalau kitab musnad, karena tidak mempersyaratkan hadisnya sahih, maka di dalam musnad itu ada yang sahih, ada yang di bawah derajat sahih, hasan, jayyid, dan ada yang di bawah lagi derajatnya, yaitu naam, do'if, dan yang sejajar dengan do'if. Wallahu a'lam bisawab. Tetapi Musnad Ahmad, musnad yang besar. Musnad yang besar. Musnad yang disusun dengan kesungguhan Imam Ahmad, sehingga itu dikatakan Musnad Ahmad, musnad yang mengumpulkan semua riwayat dunia. Musnad yang mengumpulkan semua riwayat dunia. Terbitan asli dulu, terbitan dulu kitab Imam Ahmad itu 5 jilid. Tapi terbitan sekarang belasan jilid. 5 jadi belasan. Itu belum tanpa penerangan hadis. Kalau kitab Imam Bukhari 4 jilid. Kalaupun diterbitkan dengan terbitan sekarang, tidak sampai belasan jilid. Belasan jilid itu keluar dengan keterangan hadis. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini sebagai pengetahuan tambahan. Dalam keterangan akhrajahu Ahmad wa fi isnadihi dha'fun. Sebagai bentuk kesimpulan dalam hadis syu'mu su'ul khuluq. Perbuatan syu'mu itu dari akhlak yang jelek. Perbuatan syu'mu itu dari akhlak yang jelek. Dan syu'mu itu sendiri sudah diterangkan tadi merupakan amalan yang menjatuhkan seseorang di dalam apa yang dibenci dan dilarang, dan bahkan membawa gangguan dan melukai manusia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan-keterangan tadi bagi kita semuanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.